Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bifadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ahli ayah khairul anam Rabbun karim wa anta dzulkin azim fashfa lana indal karim ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadro musilatil hadratil aliyah amma ba'du hadratal mukarramun para alim ulama yang saya taati wabil khusus kepada Ibu Haja selaku sahibul bait sekeluarga yang sangat saya muliakan, hadirin wal hadirat, pengamal salawat wahidiyah dan tokoh-tokoh pejuang fafiru illallah yang saya hormati, untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan salawat dan salam, saya makmum di belakang beliau Al-Mukarram senior saya Abaji Ali yang saya taati. Semoga pertemuan pada malam hari ini dalam acara pendalaman ilmu wahidiyah untuk menggali ilmu-ilmu wahidiyah, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diberi hidayahnya sehingga kita semuanya benar-benar bisa mengerti tujuan kita mengamalkan selawat wahidiyah itu. Sebab banyak di antara kita ngamalno, tapi gak ada tujuannya. Tapi kalau tujuan secara lahiriah, tujuanku adalah makrifat billah, kuabeh ngerti, kuabeh paham, tujuannya berseni hati. Tapi secara signifikan, secara khusus, bahwa kulo jenengan menggali ilmu wahidiyah dan mengamalkan wahidiyah ini memang ada tujuan yang khusus. Ya tujuan singkates mekaten iki, menawi kulo jenengan tidak menggali dengan sungguh-sungguh, tidak menggunakan metode-metode yang pernah dilakukan oleh guru rohani kulon jenengan mu'alif sholawat wahidiyah radhiyallahu an, niscaya kulon jenengan walaupun sejauh mana ngamalkan, kita tidak bisa mendapatkan mutiara yang ada di dalamnya. Sebab wong golek mutiara niku gambarane sangat sulit. Siji kudu ana alat safinah. Alate kudu ana tempat yang harus dituju. Harus punya fokus yang harus dicari. Baru kalau sudah bermujahadah, berjuang untuk merebut mutiara itu sendiri. Walaupun di dasar laut, kita rela terjun. Setelah kita dapatkan, tidak langsung jadi mutiara. Harus dibuka dulu tiramnya, baru keluar mutiara. Hal yang demikian ini Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan perintah. Unduru. Perhatikan. Orang mencari mutiara di laut. Unduru. Madza fis samawati wal ard. Jadi apa yang di langit maupun di bumi termasuk di laut, itu suruh memperhatikan. Ini hanya mencari mutiara berupa perhiasan. Hanya bulat seperti itu. Begitu beratnya. Nopo malis yang kita cari ini adalah mutiara rohani. Perhiasan rohani. Bukan hanya perhiasan lahiriah ya. Gitu aja sudah mahalnya. Resiko nyawa untuk mencarinya. Opo manen ini mutiara rohani. Luar biasa. Rumah sawarnakum, kata Allah, kemudian kamu saya hiasi. Artinya ada mutiara rohani. Mutiara rohani inilah yang membuat manusia terhormat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah hadirin, saya baca dawuh. Wah, insya Allah kalau tidak salah rawahu Imam Tirmidzi atau Imam Baihaqi yang pernah sering ya dikatakan, aqda aduika nafsuka lati baina jambaika. Rasulullah mengingatkan dengan tegas, manusia ingat ya, aqda aduika, musuhmu, kamu punya musuh, musuhmu ini sangat lihai. Jarang orang menang dengan musuh ini. Musuhmu yang paling hebat. Musuhmu yang paling kuat. Rasulullah mengatakan, nafsuka lati baina jambaika. Dikatakan, musuhmu ya dirimu sendiri. Musuhmu yang paling menjatuhkan kamu, ya dirimu sendiri. Yang ada di antara kedua punggungmu. Ini gambaran Rasul sudah jelas. Artinya kalau kita gali, manusia itu tidak akan menang selama hidup di dunia. Hidup ini kan perjuangan, Pak. Hidup kan perjuangan, Bu. Yang namanya perjuangan harus menang, tidak ada. Allah aku ngalah, tidak bisa. Perintah Allah harus menang. Berjuanglah ke dalam jalannya Allah. Jahidu fisabilihi. Jahidu berjuang di jalannya. Kata-kata berjuangnya harus menang. Dan sekarang menang ini yang kata Rasul dikatakan, musuhmu itu dirimu sendiri. Boleh jadi ketika kamu berjuang, musuhmu juga ikut berkolaborasi dengan dirimu itu. Ya musuhmu ikut berjuang. Ini yang paling sulit. Ketika kami bermujahadah, menundukkan hawa nafsu, musuhmu ya eto-etoin tundukkan hawa nafsunya. Itu karena orang banget epo-epo. Ya koyok-koyok ya. Seperti kayak-kayaknya ikut berjuang. Tapi ketika lengah, nafsu bagaikan raja menguasai jiwa manusia. Walaupun lesan mengatakan anak abduboh, tapi hakikatnya nafsu ada di dalamnya. Itu hanya sebagai kemul. Hanya sebagai, ya, bungkus. Tapi di dalamnya kita tidak kenal dengan musuh itu sendiri. Inilah maka ulama-ulama dulu, sampai beliau mu'alif salawat wahidiyah. Ini diberi amanat oleh Rasulullah. Jadi salawat wahidiyah itu amanatnya Mbah Yai, yang diberi oleh Rasul. Ini hanya satu yang namanya amanat tuh, yang bayai saja. Sampai habis zaman selawat lagi dia, entah kapan tuh baru bayai. Seperti amanat Torikoh, itu ada Qadiriyah, ya hanya Syekh Abdul Qadir. Sebawahnya Syekh Abdul Qadir itu murid semua. Hanya Syekh Abdul Qadir. Di wakil dia ya itu hanya bayai. Sampai hari kiamat. Maka besok di alam maksa itu gendera wakil dia. Ya terserah jenengan, dan kira-kira yang memegang bendera siapa? Yang jelas yang diberi amanat. semua ikut di naungannya. Inilah. Ulama-ulama dulu itu metodenya itu memakai metode menghancurkan dirinya itu. Meleburkan diri, istilah bahasa itu fana, lebur, meleburkan diri. Hadirin yang saya muliakan, who am I? Siapa saya? Ini perlu ditanyakan. Jangan-jangan kita pengamal lagi dia masih ada akunya, kan rusak perjuangan nanti itu. Who am I? Bener buka ini bahasa Inggris atau man ana, bahasa kasar yang bangga man ana gitu. Siapa saya? Dan ini perlu ditanya. Kenyataannya Fir'aun hancur karena ana, karena aku. Dia mengatakan setelah keramat istidrot, kalau nabi namanya mujizat. Nabi Musa diberi mujizat. Fir'aun itu diberi istimewa, istidrat. Kelakuannya hebat. Saya pernah dengar dari beliau mu'alif radhiyallahu anhu, Fir'aun itu 40 tahun itu ngerawat. Ngerawat itu ya makan daun poso, malam dah tidur. 40 tahun. Apa ada di antara manusia di zaman ini? Tidak ada, tidak kuat. Tapi beda dengan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa melakukan pendekatan diri kepada Allah, ia tidak melibatkan akunya. Nabi Musa lebur daripada aku. Sedangkan Fir'aun, ketika dia mendekatkan diri, maksudnya dia tuh ingin mencari hal yang lebih istimewa, akunya ada di depan. Aku, perasaan aku itu. Inilah kontradiksi antara Nabi Musa dan Fir'aun. Sehingga dalam skenario ketuhanan, akhirnya Fir'aun dijadikan musuh oleh Allah kepada perjuangan Nabi Musa. Jadi kalau menurut Al-Quran itu ada dua dimensi. Sama-sama kelakuan tuh ya itu. Pengamal wakil dia mungkin di atas ngatan mbak itu. Ada luruh dimensi, podo-podo mujadai loh gitu. Dengan mujada, kula bi mujada, dulur kene mujada, dulur kono mujada. Lek delok mujadai apik ora ana sing elek unjune mujada. Tapi ada dua dimensi menurut Al-Qur'an. Satu dimensi ketuhanan artinya orang itu lebur. Ketika dia melangkah dirinya itu tidak pernah ada. Karena ada artinya aku ini ditinggal. Kalau mu'alif mengatakan ngetrapno ilmu billah, ditrapno ono injerune hati, duduk dirasakno ono pikiran. Lek pikiran sedaya tiyang ngerti lek apa Gusti Allah. Sampai wong kafir Quraisy ngerti, sampai Allah sendiri ngamatur ya Muhammad takono. Wong kafir Quraisy itu ngerti ilmu billah kok, ngoten niku. Karena kandung Nabi takon, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Saterusen niku. Jawab yo napa? Ma'asyir al-Quraisy. Sopo sing nyiptakno langit lan bumi? Siapa yang menciptakan siang dan malam? Layakulun Allah. Orang kafir iku mah Gusti Pangeran Muhammad sing nyiptakno kabeh ku yo sing gawe urip. Allah gitu, bahasanya begitu. Fa'an mayu fakun. Tapi kemana hatinya berpaling? Akhirnya Kanjeng Nabi matur, lelek kowe ngerti sing gawe kabeh Gusti Allah. Mana butuhum? Mengapa kamu menyembah? Semuanya itu kok duduk Gusti Allah sing kusma. Jawab ya napa? Iya Muhammad, aku nyembah patung-patung ini diurukku menyembah ini supaya aku lebih dekat daripada Allah. Tadi korek lebih dekat kepada Allah. Tak gawe media supaya aku cedek harus singgawi urip. Jadi orang kafir Quraisy cara ngetamu bilang ngerti kok niku. selain Allah. Padahal aku ngerti nek kabeh iku sing gawe Gusti Allah. Lho tadi dimensi niki lho yang membedakan kula njenengan iki sebagai hamba Allah ataupun panjenengan iki duduk kawulane Gusti Allah, ini tergantung dua dimensi. Dimensi ini ada di hati, duduk di akal. Kelunjungan sebagai pengamal wakidiyah lunggu jejer musyarab jejer dalili podo mujadaya podo fatihaya podo ngubab lila-lila kuliah wakidiyah podo sing boten podo jeruni Nabi Musa ya kelakuan, Fir'aun ya kelakuan, sing bedo jeruni. Kalau orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah, dalamnya ini dia mengenal bahwa aku tidak boleh ikut campur dalam menyembah Allah. Maksudnya gak ono rumongso aku, tidak ada aku lebur pernyataan di dalam diri ini. Aku itu dilebur, dibuang. Dan ini harus dibuang sebersih-bersihnya. Tazkiyatun nafsi. Jadi bersihnya nafsi. Bersih tidak boleh. Walaupun ada sepotong, sebiji, dzarra, cilik, lek isih ono, tidak akan kula menjenengan merasakan kehadiran Tuhan. Dalam bidang lain tidak akan bisa merasakan kenyataan bertuhan krono isi ono sebiji zarah yang ada di hati. Alasane sebab Gusti Allah mboten kersa haram tidak boleh diduakan, walaupun yang diduakan itu sebiji sawi. Tapi kalau itu masih ada, Allah tidak akan bertajali, Allah tidak akan memberikan perasaan bertuhan di dalam hati seorang hamba. Karena saya ono sedidik mau. Nah, innama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhanmu itu satu, tiada sekutu baginya. Maksudnya ada. Kalau kita mengenal Allah, jangan coba-coba di dalam hatimu ada selain Gusti Allah. Itu lah artinya ada. Contoh, ketika kula mujahadah, setelah mujahadah diparingi iso enak, diparingi iso madep, terus dijeruni hati, aku iso madep. Loh, itu berarti tidak boleh. Karena innama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhanmu itu satu, tidak bisa disekutukan. Karena Tuhanmu hanya satu, la syarikalah, ora iso disekutukan. Artinya hati yang penuh dengan hidayah adalah hati yang tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa kecuali diperuntukkan hanya kepada Gusti Allah. Dan inilah yang disebut pembersihan jiwa. Dari ningali sidaturaken iki, walaupun kula ngamal wae dia, apakah sudah sampai ke situ apa belum? Lek kula sik durung. Sebab kadang-kadang kula pidato rumangsa, aku iki pidato, aku ustadé, lah gagal niku berduhan. Ada begitu itu sudah gagal berduhan. Ustadé bukan kiai majelis tahkim pusat, Pak Ustadé. Mboten delok niku Gusti Allah. Malah tambah rumangsa ketua kiai majelis tahkim Bapak yo. Oh, tambah gagal maneh niku. Karena merasa selain Gusti Allah ada di dalam hati. Diwenggah enggak ada mulai kok jangan ngadu di kondur to. Lah ate mulai ku ati ku kudu bersih. Kudu bersih niki ate mulai niku. Mulane ten surat Asy-Syu'ara yauma la yanfa'u malu wala banun. Ini artinya tuh Allah mengatakan mengkabarkan wis tau menungso. Besok lek kowe ati muli, ati muli niku atine lek wis entek kontrak ibu. Lek jenengan dikontrak 70, saiki umur 40 ya nunggu 30 taun. Lek wis 70 Israil teko, niku jemput, lho. Kalau sing dikontrak 30 tahun saiki wis oleh 29 tahun lebih ya berarti kurang setahun kurang. Niku mungkin nanti dibundut dijemput. Ing dino jemputan kula jenengan entek kontrak, kula jenengan dijemput Israel dengan paksa, mau ndak mau habis waktunya dipaksa. Mulai nazak itu pemaksaan, Bu. Sebab gak ana wong seneng mati nih, kecuali wong sing cinta nang Allah, cinta pada Rasul karena rindu dengan akhirat. Kaya kaya kula mboten seneng mati mung lesane tok kaya kaya nekat mati hakikate geroh. Geroh. Terus Israel itu Allah mengatakan gitu. Yauma la yanfa'u. Dino iku ora ana manfaatine. Dunyamu sing kowe hargai, duniamu yang kamu cari, duniamu yang kamu usahakan, kok isik dadekno rumangsa ndek jerone ati. Berarti ora manfaat dunyamu. Tertinggi. Jadi kalau ini punya dunia, dunia termasuk pangkat, termasuk kula jenengan dihormati orang, jenengan manggil kula ustaz, kula punya kedudukan yang tinggi. Kok ganjel nang jerone ati? Wong ati dijabut kok isih ana layang pak gak manfaat itu. Justru menjadi siksa duniamu. Paham ya niki? Layang fa malun duniamu, hartamu, wala banun. Jenang punya anak. Anakmu itu menjadikan aling-aling onok ngersani Allah. Tuhanmu kau gandeng dengan anakmu. Ya baik. Itu mestinya hanya di akal, hanya di pikiran hati untuk Allah. Bersih no, maksudnya. Bangga punya anak yang bagus. Mestinya bangga itu nang Gusti Allah dong. Makanya ketika bangga punya anak yang bagus, dibundel karo syukur, ya Allah, sudah yang milik jenengan. Kula panjenengan karuniai punya anak-anak yang soleh, solihah. Jangan bangga, ungkumai Gusti Allah. Kalau pikiran boleh, Pak. Sebagai syukurnya bungkus, terima kasih. Gusti, anak saya, kau jadikan anak-anak yang baik. Tapi hati tidak boleh ada makhluk yang masuk. Tazkiyatun nafsi. Tidak boleh ada selain Allah masuk bercokol di dalam hati. Diling-iling. Karena qalbun mukmin baitul haq. Hatinya orang yang beriman rumah Tuhan. Tidak ada rumah selain Allah. Ini bahasa kiasan di rumah. Ustaz orang di rumah lah makhluk. Tidak boleh itu. Hati, sekali lagi. Hati harus ada iman. Iman Allah titik. Rasulullah termasuk lain boleh. Tapi intinya tidak boleh ada siapa yang lain. Harus ada Allah. Nah, Rasulullah. Lain jenengan ono di jerone Allah Rasul di situ. Tidak mungkin Rasulullah lari dari Tuhan. Karena Rasul sudah menyatu di dalamnya. Nah ini nanti bisa ditanyakan. Hanya Allah titik. Tidak ada siapa-siapa. Innama ilahukum ilahu wahid. Ini kan surat Al-Kahfi. Ini kan dia. Jadi Tuhanmu, sesungguhnya Tuhanmu yang satu. Ini yang dilakukan para wali-wali. Apa? Dilakukan oleh para nabi. Para wali itu hatinya itu bersih, tidak ada makhluk sama sekali. Kalau akal gini melebu, gini makhluk gini. Jangan punya usaha, mikir usahaku maju. Ya, kok Nabi Sulaiman itu loh. Yang mikirnya pasukan jin, pasukan binatang, pasukan angin, ya dipikiri. Tapi hati dibuset. Diilang loh. Apa kabe? Hara min fadli robbi. Kabe ini pemberian Allah. Aku tidak memikirkan. Aku tidak merasakan. Saya hanya menganggap satu. Hadza min fadli rabbi. Bersih. karo Fir'aun mboten. Kang Fir'aun sak langkah ku sing dilibatno aku nih. Kalau saya nanti tirakat, aku mujahadah. Apa ya yang diberikan oleh Allah pada kita? Lek aku ngalami kesulitan ini, aku tak mujahadah. Iku mestine akune itu ada di akal. Karena sebelum melangkah, aku harus dipun planning, direncana. Tapi kalau sudah melangkah ke dalam hati, tidak ada aku. Skenario harus berjalan. Kita sebagai wayang, skenario adalah gerak kita yang menggerakkan sutradara, pandeng sutradara. Itu hati. Tapi kalau pikiran, harus memandang lakon dan cerita. Karena Allah memberi pikiran, Allah memberikan semua kehendak agar kita melangkah sesuai dengan syariat. Tapi hati tidak boleh seperti itu, hati harus pasrah kepada Tuhan. Lu Fir'aun, akunya itu tambah subur. Ketika dia diberi istidrak, diberi kelebihan-kelebihan melebihi orang lain, semakin tinggi akunya, semakin besar rumongso akune, sehingga mencapai titik kulminasi. Titik kulminasi itu titik tertinggi. Bareng menduduki titik tertinggi, sadar gak sadar dia mengucapkan ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang tertinggi, yang luhur. Ini penyakit gara-gara ada virus yang namanya aku. Kalau orang kena penyakit aku, kelakon ngaku dadi pangeran itu kelakon itu, Pak. Nggih. Ngaku dadi Gusti Allah. Ini itu kelakon, karena penyakit aku. Lah penyakit aku ini pengamal wakil dia, ditutupi syariat. Mboten saged sedaya Gusti Allah. Tapi ini jelati, gak iso ditutupi. Aku. Karena dampak negatif penyakit aku. Lek niki nganti jogol. Haji ini gak apa-apa kanggo ngoreksi. Satu orang itu sadar gak sadar akan muncul merasa lebih dari orang lain. Walaupun itu disembunyikan. Walaupun saya dengan jenengan matur. Sedaya sami bapak. Sedaya sami ibu menungso mengopo sakdelmo. Tapi jurune ati kula ni jogol. Saya lebih daripada orang lain. Tetap hukumnya dia menyekutukan, menduakan Allah dengan dirinya. Dampaknya wong iku jogol rumongso luwe apik tinimbang lian walaupun tersembunyi sangat rahasia di hati. Mungkin mesti muncul itu lagi. Mungkin harus muncul diri. Entah itu muncul berupa sikap atau muncul berupa omongan. Mungkin tidak suwe ketok. Pak Nyoto dengan kulo bergaul 1 tahun ini sebutan itu sifat aku kulo. Mungkin serong tahun, telung tahun sering ketemu kulo. Wah, tiba-tiba Pak Ustadz dari ku begini ku baru ngerasa. Sebab ad-dohir ya dulu ala batin. Ku batin ku dudunan jeruni. Ada Pak? Aku. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan, aku ini penyakit paling berat. Barsiso kejebak dengan ilmunya, dengan ibadahnya, dengan istiqomahnya. Orang nyebut waliullah agung. Tapi ujung-ujungnya mati disalib. Rahasianya. Penyakit aku ngerogoti ibadahnya. Penyakit aku ngerogoti mujahadahnya. Penyakit aku ngerogoti apa ngerogoti? Memakan ya. Memakan istiqomahnya. Sehingga suatu saat timbul perasaan. Ya apa ya aku luwi apik tinimbang wong iki. Waktu itu iblis setan menjelma jadi seorang musyafir. Yang ada di pondoknya. Bermalam, tidak tidur, tidak makan, hanya beribadah, hanya menangis. Cukul penyakit aku kepingin koyo ngono, kalau ditarik. Engkau les kau yang ngono lah opo. Berarti aku lebih mulia timbang wong iki lho, itu ada udang di balik batin. Lho ketoke sepele iki, ketoke kalau itu urusan yang lebih baik boleh iri. Walaupun iri boleh kalau ndak waspada, aku ikut di dalamnya. Nanti ujung-ujungnya supaya saya lebih daripada orang lain. Niki ora ono penyakit aku. Niki kudu dibuang. Sebab yang betul dibuang, kita akan meninggalkan dunia ini menjadi pengganjal utama. Sowan ana ngesanipun Allah. Pengganjal utama. Hijab agung. Kulo njenengan badhe sowan nang Allah. Sebab saat sowan pada Allah, semua harus lebur. Termasuk aku yang ada di dalamnya. Yang ada hanyalah Allah. Yang ada adalah illallah. Tapi keseono aku, turun nanti itu. Bahaya itu. Layang fa'umalun walabanun, anak-anak kita. Tapi siapa yang selamat saat itu? Yang selamat di saat itu, ketika dia di dunia hartanya banyak, ketika di dunia dia dihormati orang, ketika di dunia kita punya anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, ketika di dunia dunia dikuasinya, tapi tetap boten mempengaruhi hatinya. Ilaman atau woha. Melainkan ketika dia menghadap kepada Allah, itu ditinggal kabeh. Sehingga hati selamat hanya ada Allah. Sing disebut Bi'ol bin Salim. Niku penggaliannya ayat itu mengatakan. Artinya selamat daripada gandeng Gusti Allah untuk makhluk. Bunggandeng karo dunianya, bunggandeng karo amali, bunggakno mujadai, bunggakno haji ni, bunggakno ilmu ni, bunggakno tirakati, itu ditinggal semua. Ilaman atau woha biol bin salim, melainkan orang yang sowan menghadap kepada Allah ketika dia sukses-suksesnya ditinggal, ketika dia hebat ditinggal, ketika dia ahli mujahadah dibuang ditinggal gak jaga no, ketika dia ahli tobat merasa banyak dosa selalu menangisi, ditinggal. Yang saya jagakan bukan air mataku, bukan aku rintian-rintianku, tapi tetap jaga no Gusti Allah. Ditinggal ini namanya man atau woha biqol bin salim, sowan datang atau woh datang kepada Allah dengan hati selamat. Artinya hati selamat itu hati yang menduduki sesuai hak Gusti Allah. Lan kewajibane makhluk. Enten dereng nggih. Kewajibane makhluk nyembah. Hak Gusti Allah jangan digandeng dengan makhluk. Artinya jangan disekutukan. Wis luruh niki. Bahasan yang paling prinsip, bahasan yang paling fokus ini adalah itu. Siji, haknya Allah, Allah gak oleh disekutukan. Artinya digandeng dengan amal apapun, digandeng dengan siapapun, dijejerno dengan apapun, walaupun sekecil seperjuta garoh tetep gak boleh. Itu hukum haknya Allah. Lah kita gandeng terus ya Bu. Kita pulang haji jagakno hajine. Gusti Allah digandeng dengan hajinya Allah Akbar. Padahal kula njenengan urip durukno haji diberangkatno, budal ya disangoni niku nggih. Haknya Allah, tolong pengamal wahidiyah. Tolong saya perhatikan ini. Allah tidak boleh disekutukan. Artinya Allah tidak boleh dijejerno karo selain Allah. Karena Allah yang kuasa, selain Allah tidak ada. Jenengan jejerno Allah dengan apa? Saya ahli sholat malam Gusti, ini lo sholatku. Akhirnya jenengan jaga no sholat itu bodoh karo jaga no Allah siji, siji jaga no sholat tidak boleh dijejerno karena Allah wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, wahdahu la syarikalah, tiada sekutu baginya, dialah yang Esa, tiada sekutu baginya, karena yang ada hanya Allah, selain Allah harus lebur. Jadi haknya Allah, Allah itu tidak boleh disekutukan. Artinya tidak ada yang wujud, hanya Allah. Artinya yang kembali kepada Allah, saat kembali artinya tetap makhluk tidak ada. Yang ada Gusti Allah itu hak. Lah kewajiban kita kepada Allah itu hanya satu. Illa liya'budun. Melainkan hanya menyembah. Lu metode untuk menduduki tata cara mengabdi kepada Allah ini digali setelah Rasulullah wafat oleh ulama-ulama. Termasuk ulama-ulama sufi. Tokoh-tokoh sufi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Abil Hasan As-Sadili, Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, Abdus Salam bin Masisi, banyak nih lo, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, nih memakai nih metode. Bahkan ada lagi Abu Musa Ad-Dhariri, itu kuatnya menciptakan alat-alat. Dan setelah di akhir zaman kurun satu setahun ini, kita mencari metode sing seperti ingkang kados mengatakan obatnya, tidak kok mbayai sing diparingi mudah nih. Caranya nggak ten. Hak Allah adalah Allah tidak boleh disekutukan. Artinya tetap Allah wujud. Selain Allah harus difanakno, dileburno. Dan kewajiban hamba diciptakan oleh Allah mengawulo ibadah. Karena ibadah ditujukan kepada yang maha wujud. Sing wujud sapa? Gusti Allah. Berarti lek liyane Allah berarti itu nyimpang. Gitu. Ibadah sih ibadah, tapi tujuannya supaya rezekine akeh. Ini lek nurut hukum tauhid nyimpang. Wong sing wujud Gusti Allah kok mencari ibadah, kok ibadah kanggo sing ora wujud gitu. Ini kan banyak ya kejadian. Kalau begitu mujahadah itu mung siji, diperuntukkan kepada yang maha ada. Kok kemudian mujahadah kok tujuannya tidak ke situ, kok malah kesana kemari. Nah ini berarti walaupun mujahadah tapi masih salah alamat. Mujahadah ditemukan oleh mu'alif radhiyallahu anhu, kue lek kepingin iso ngetrapno kewajibanmu marang Gusti Allah, sebagai hamba kewajibannya ibadah, lan sebagai hamba mengenal haknya Allah adalah tidak disekutukan. Akhirnya beliau itu menurunkan metode sing disebut lillah dan billah. Wis tau ibadah ya apa? Yen ora lillah. Nah, lillah ini kudu digali, duduk wis kono Allah, duduk bibirnya saja. Hatinya ya dikoreksi cek lillah tenanan, tenanan. Ya lillah. Tapi artinya si ono kotoran, akhirnya lillah ya betul lillah. Sing lillah ini ku mau niati. Aku niat gini, tapi kalau no. Tapi hati masih ada kepentingan. Tapi lillah, di hati masih belum. Ngoten niku mbayahi sing maringi kebutuhan. Walaupun ada kepentingan, iku golek ono dasar hukume. Kepentingan itu dasar ono yukti gula dihakin hakku. Kepentingan kuki karena ngisi bedang. Ngeten lho. Lah aku duwe kepentingan yo tak lilah no maneh. Contoh aku ngene iki urip kok kaya ngene, ujian akeh tak mujada. Lah nek pancen mujada karena ono kepentingan berarti mboten lilah, lil kepentingan. Ya sing kata ngoten. dimurnikan ya Pak. Ini aku diperintah, bener anak perintah. Saya ini ada kebutuhan, tak mujadai. Jadi mujadai itu karena kebutuhan, bukan lillah. Tapi oleh beliau, itu yukti kula adekaken kako. Lalu yukti, lillah no mana. Walaupun saya ada kebutuhan, itu pun yang ngelakoni perintah Allah. Tetap lillah sebagai bungkus. Lek boten-boten berarti kita tidak memenuhi kewajiban kita sebagai kawula. Lek gak memenuhi kewajiban, sak melaku, sak aktivitas ataupun kemanapun, nilainya bukan pengabdian, berarti tidak memenuhi hak, memenuhi kewajiban. Wong tengesane Gusti, awas saja ini berenak lillah, lillah itu luas loh deh. Bukan lillah, kata Gusti Allah, niat karena Allah. Dan itu kan definisi, bismillahirrahmanirrahim, niat mujadah karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim, niat nyambut gawe karena Allah, kan definisi lillah. Lah rasa nililah itu sendiri apa? Disinilah butuh perjuangan. Lah haknya Allah, ibu, bapak, haknya Allah, karena Allah yang ada, maka Allah tidak boleh disekutukan dengan apapun. Mulai lanjutan surat Kahfi, faman kana yarju liqa rabbihi falyamal amalan sholihan wala yushrik bi ibadati rabbihi abad ahada. Berarti diaturakan, dan barang siapa yang menginginkan perjumpaan ketemu karo Gusti Allah, ketemu karo Gusti Allah artinya ketemu dengan ridhonya Allah, ketika dia banyak dosa ketemu ampunani Gusti Allah, ketika dia jauh ketemu dengan kasih sayangnya Allah sehingga diperkenankan mendekat kepadanya, ketika dia dalam posisi melakukan dosa-dosa dia ketemu kasih sayangnya Allah, dia mendapat hidayahnya Allah dan ampunannya. Apa resepnya? Fal ya'mal amalan sholihah, maka beramallah kamu dengan amal yang baik, amal yang solihah, artinya amal yang sesuai dengan kewajiban hamba mengabdi kepadanya, mulilah bersih. Amalan solihah, sholat di solihah, bagus. Kulo istighfar, bagus. Kulo mujadah, bagus. Saya puasa, iya. Itu solihah bongso bungkus. Itu tuntunan. Nah, solihah bongso ni roh itu adalah mengabdi lillah. Lillah. Lek gak lillah, ya gak solihah berarti nyimpang. Wong amal gak ditujuno nang Gusti Allah kok dikatakan amal yang baik. Kan tidak mungkin. Amal yang baik itu amal sing dilakoni karo bungkus apik. Dengan anggota lahir itu dilakukan dengan baik. Artinya ya tertuju dengan baik mung krono Allah lillah. Lillah ini betul gampang loh. Kita ngamalkan waktu dia sudah lama, koyok-koyok lilah-lilah dari janganan. Jangan pikirkan si turun. Belum, Pak. Masih pada krono Allah, tapi kadang-kadang aku mau bisi. Selain krono Allah, kok kepalamu gede, ganjaranmu agak. Gak rasa itu. Ya? Jangan menipu diri dengan perasaan sudah bisa mengabdi kepada Allah. Ya apa jenis kawula itu gak iso lek gak ditolong. Aku panjang kan rumongso iso dhewe itu. Enggak wae diai palsu hatinya, maaf ya. Karena ini pendalaman ndak apa-apa nggih Pak, nggih padha gak iso. Siji fal ya'mal amalan sholihah. Sing nomor loro wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan sekali-kali kamu sekutukan ibadahmu itu. Ketika kau nyembah dengan Gusti Allah, kau sekutukan dengan yang lain. Ketika kita ibadah menyembah Allah, jangan kau sekutukan dengan yang lain. Artinya ketika memandang Allah, jangan sampai selain Allah kau sandingkan di hatimu. Apa selain Allah? Perasaan rumongso iso amal, buang. Perasaan kulon jenengan wis iso ibadah. Bangga dengan apa yang kita lakukan. apa mana pamer, apa mana diaku, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Hadirin, itulah perjalanan kita akan pulang melewati jalan seperti itu. Nek kulon jenengan mangki perjalanan rohani kulon jenengan bareng ketika dibuntut kali Gusti Allah kok mboten nemoni dalan kaya ngoten, berarti kita nyimpang. Nah, mumpung durung mlaku, selama kulon jenengan urip ngoten iki perjalanan rohani jenengan terus ketemu lila bila kaya ngoten wau, apa sik gak ketok lila bila dalan lila bila. Lila bila itu jalan lho. Jalan menuju Allah rohani. Mulanya gak lila bila berarti minggu. Mardudun wa madrubun li wajihi sohibi, berarti langsung ditolak itu kali Gusti Allah. Lulila bila sih hebat, nanti kok diajar nol dijuluni wakil dia lah ini loh ininya. Tapi sayang gih banyak teman-teman kita kadang-kadang orang yang alim gak kenal, sayang sekali. Kok sih kenal orang-orang yang penuh dosa seperti kita, seperti saya yang bodoh gak ngerti, tapi tahu-tahu dipilih oleh Allah. Kita dijadikan kenal wahidiyah dan kita mengamalkan wahidiyah. Lila bilang betul gampang loh, Pak. Walaupun kulo balik-balik nang luar kota kemana saja nyampe ke lila bila. Itu lila bila definisi tapi jero loh ya ini. Sing kita kan namanya menggali tapi kan dari dalam ini. Betul gampang minum bismillah niat ngombe karena Allah. Tapi hati kita merasa sungguh karena Allah belum. Ini kan perlu dilatih ini. Hadirin yang saya muliakan, mumpung ada kesempatan, karena apapun kita pasti akan pulang. Kalau kita pulang, suami yang kita cintai pun akan kita tinggal. Kalau kita akan pulang, dunia yang sangat kita sayangi, sangat kita takut akan kehilangannya, akan kita tinggal. Bahkan diri kita yang kita manjakan, ketika lapar kita beri makan, ketika haus kita beri minum, ketika sakit kita obati, kita manjakan, kita cintai, itu pun akan kita tinggalkan. Kita berangkat nafsi-nafsi, pulang tidak ada pengawal, hanya sebatang kara di hadapannya. Disitulah, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, manusia kenal dengan jati dirinya. Manusia sungguhan enggak ketika kita pulang di hadapannya, ataupun kita manusia yang imitasi. Karena hidup di dunia ini selalu dihiasi dengan nafsi, dihiasi dengan diri. Kita lupa, kita pulang kepada Rabbi. Saat itu menangislah jiwa yang di dunia tidak pernah merasa seperti itu. Apalagi seperti saya, pengamal wahidiyah, perasaannya wis lila-bila. Perasaannya wis ngamal wahidiyah, perasaannya dekat dengan mualif, bisa akan kecewa setelah tahu jati diri yang memang hakikinya harus begitu itu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, unduru, perhatikan. Ketika kita melihat orang yang sakit, semakin banyak yang diderita, si sakit pasti tidak mau makan. Si sakit tidak mau gula. Si sakit diberi makan yang nikmat ditolak. Dia memilih makanan yang pahit. Kalau itu obat-obat yang pahit. Kalau jamu adalah jamu yang pahit. Unduru, perhatikan. Orang sakit harus begitu. Ketika di daerahnya, sekitarnya ada hiburan yang semuanya berjingkrak-jingkrak tertawa kemana-mana, si sakit memilih diam. Ketika orang bersenda gurau, bersenang-senang, si sakit menangis, meratap, karena tidak tahan dengan sakitnya. Unduru, perhatikan. Unduru, madza fis samawati wal ard. Ini orang yang sakit. Ketika si sakit dipanggil namanya untuk tampil ke depan, si sakit memilih absen. Saya di belakang saja. Saya tidak mau di depan karena saya sakit. Ketika si sakit diberi minum-minuman yang menyejukkan, diberi es, si sakit, aku memilih air putih, air mineral yang bersih. Itu gambaran orang sakit. Lain dengan orang yang sehat. Ketika orang yang sehat, dia bisa tertawa, bisa tersenyum. Semua makanan kolesterol pun dilahapnya karena dia sehat. Ketika naik panggung, dia lari lebih dulu menuju panggung. Unduru, itulah sehat. Sekarang kita lihat dunia ini, hadirin hadir. Negara ini, Ibu Pertiwi ini sedang duka. Ibu Pertiwi sedang lara. Di mana-mana merintih, menangis karena kesakitan sesuai dengan dimakan usia, dimakan zaman. Ibu Pertiwi sudah tidak seperti dulu. Sakit sedang menunggu ajal. Sakit sedang menunggu maut. Itulah kiamat. Ibu Pertiwi. Bapak Ibu, kita hidup di zaman Ibu Pertiwi yang sedang sekarat, sedang sakit, sedang lara. Artinya yang normal mestinya menangis, itulah yang normal karena Ibu Pertiwi sedang sakit. Kita hidup di tengah-tengahnya, kita hidup di dalamnya. Kalau sakit berarti kita sakit, maka di akhir zaman menangis itulah yang terbaik. Merintih, merasa rendahlah, itulah hakikatnya kehidupan yang sejati di zaman ini. Maka ketika Ibu Pertiwi penuh dosa, pelaku-pelaku dunia penuh maksiat, kok tertawa, kita tertawa. Ini sudah tidak normal lagi. Ini sudah keluar daripada sifat manusiawi. Maka hadirin wal hadirat, pengamal wahidiyah, mumpung mati, masih ada usia menempel di dalam tubuh kita, menangislah di zaman yang penuh dengan duka lara. Menangislah ketika umat manusia sudah lupa pada Tuhannya. Menangislah ketika diri kita sudah pongah, merasa sudah wahidiyah, merasa sudah lilah-bilah. Menangislah kalau memang roh kita normal. Kita jangan tertipu dengan keadaan yang ada. Jangan lilah-bilah menjadi penipu ulung di dalam jiwa kita. Kalau lilah-bilah itu hanya kamuflase, kalau lilah-bilah itu adalah merupakan neraka yang berselimut dengan pengabdian, tapi hati kita tidak pernah mengabdi kepadanya. Ingat hadirin wal hadirat, di hadapan kita Tuhan semesta alam. Kemanapun kita berada, Allah di hadapan kita. Tapi kita berani maksiat di hadapan Tuhan, hadirin hadirat. Kita sholat berani mengu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana kita berani menghujat temannya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia Allah di hadapan kita. Ma'akum bersama kita. Dimanapun Anda berada, dimanapun kita berada. Ingat, ketika kita tertawa, Allah di hadapan kita. Ibu Pertiwi sudah hampir kiamat. Dunia sudah sakit sekarat. Kita masih senang tertawa. Tertawa di hadapan Tuhan. Allah tahu. Jadi, jadilah manusia hadirin. Jadilah manusia di zaman ini. Jangan jadi sesuatu yang bukan manusia, tapi hanya berbentuk manusia. Ingat wali intelek, wali yang bersama Allah dimanapun berada. Dia tidak pernah ada aku di dalam hatinya. Ketika dia baik, diserahkan semuanya. Ya Allah, semuanya kuserahkan padamu. Karena kebaikan itu datang padamu. Bahkan diriku pun adalah milikmu. Itulah seorang wali. Saya tanya, masih adakah wali-wali di dalam pengamalan wahidiyah ini? Apakah sudah menjadi pecundang semua pengamal wahidiyah? Malu bayi melihat kita. Digadang-gadang jadi wali intelek. Tapi akunya menonjol di mana-mana. Mari, sekali lagi, dunia sudah sakit. Sakit parah. Artinya dunia harus menangis. Tapi mengapa dunia sakit jingkrak-jingkrak di mana-mana? Di TV, di mana-mananya. Jingkrak-jingkraknya. Lupa kepada Allah. Mungkin hanya tinggal sedikit pengamal lagi dia. Yang masih mempertahankan budaya rendah di hadapan Allah. Budaya menangis. Walaupun akhir-akhir ini menangis sangat sulit hadir-hadir. Tapi beliau mu'alif masih mencari. Mana anak-anakku yang kucetak menjadi wali-wali yang intelek. Ketika dia bicara ilmu, dia menangis hatinya. Karena merasa bodoh yang pandainya Tuhannya. Jangan seperti kita. Bicara ilmu bangga karena merasa kita pandai. Mana orang ikut beliau mu'alif radhiyallahu anhu. Mana pengamal-pengamal yang selantiasa setia pada mu'alif. Ini banyak yang lari dari mu'alif. Mari hadirin, kita biarlah orang tertawa. Biarlah orang bersendagurau. Orang yang mengikuti mu'alif, mari tahu diri hadirin. Menangislah. Mumpung Israfil belum datang di hadapan kita. Air mata ini sangat berbahagia, sangat berharga hadir-hadir. Air mata ini sangat berharga, tapi tetap air mata bukan Tuhan, tetap air mata bukan pangeran, tapi tetap berharga. Kita menangis dalam posisi pasrah, kita menangis menyadari dosa kita. Hadirin yang saya muliakan, mari penggalian ilmu wahidiyah ini. Hunjamkan, tusukkan ke dalam hati sanubari kita. Walaupun sangat sakit, terimalah. Karena memang hati kita ini sakit, hadirin. Hati kita tidak sehat, hadirin. Tusuklah hati kita dengan lilah-bilah itu. Tusuklah hati kita dengan mahabbah pada Allah, kepada Rasul dan perjuangan pada mu'alif. Walaupun hati tidak nerima, tusuk paksa hati untuk menerima. Paksa hati untuk bermujahadah. Paksa hati untuk menyadari dosa hadirin. Marilah kita akan kembali. Kita akan pulang. Mari saat pulang dada yang awal hadirin-hadirin. Anak kita yang kita cintai. Hanya bilang selamat tinggal mama. Mama pulang ke hadirin Tuhan. Selamat tinggal. Besok ketemu di alam mahsyar mama. Silakan besok ketemu di alam mahsyar. Mama akan saya tuntut. Mama hanya itu anak-anak kita. Bohong kalau mencintai. Anak kita goroh itu. Goroh. Bapak mau pulang silakan pak. Saya doain saya mujadai. Selamat besok ketemu alam di alam mahsyar, alam barzah. Terus gimana? Kamu saya tuntut bapak. Pasti. Anak kita yang kita cintai. Pasti nuntut. Hadir-hadirlah. Bohong kalau tidak nuntut. Bohong. Karena anak kita pun butuh selamat. Dan tidak ada yang dikambing hitamkan kecuali bapak dan ibunya. Apa kata anak-anak kita? Mengapa aku kau lahirkan mama? Mengapa aku kau besarkan bapak? Mengapa kau besarkan ibu? Mengapa aku kau besarkan? Kau lahirkan ibu. Andikan gak kau lahirkan, aku tidak sengsara sedemikian di alam mahsyar. Maka karena kau melahirkan, aku akan menuntut. Bohong kalau anak kita tidak nuntut nanti hadirin. Tolong rasakan itu. ono dunia wis dadi masalah anak kita. Apa maneh becik ono akhirat? Jangan dipandang remeh dikatin-katin. Kita punya anak-anak di dunia kita, anak ini sudah nyiksa wong tua. Sudah membuat orang sengsara, apa maneh becik ono akhirat? Bohong kalau kita besok selamat. Dari tuntutan itu pasti dituntut. Dituntut hadir-hadir. Tidak ada alasan untuk selamat kalau sudah begitu. Dimonggongi, saling-saling tobat. Kita doakan ahli kubur kita yang sudah meninggalkan dunia ini. Yang sudah meninggal dunia itu tidak lebih ketumnya. Lebih ketum hadirin. Lebih-lebih ketun turun mengenal pendalaman-pendalaman ilmu wahidiyah. Dianggap dengan wahidiyah wis cukup, wis lila bila cukup. Tapi juru ini kosong, tertipu banyak lalu seperti itu. Ya, marilah. Mari. Dengan sungguh-sungguh nanti kita mujadah dengan posisi melas. Kita seperti seorang yang penuh dosa, kelaparan, sangat miskin, sowan di hadapan Allah. Bila perlu gambarkan seperti orang yang kelaparan, deprok, ada di muka pintu, pintunya gosa ada zaman ya. Mohon untuk diberi makanan rohani, karena di zaman ini kita pengamal wahidiyah sakit semua hadir. Lahirnya kuat, tapi aku yang membuat sakit hati, sakit jiwa kita hadirin. Mari kita sowan, kita deprok di rumah beliau, mohon untuk dituntun. Sebagai pengamal wahidiyah yang sejati, menjadi pengamal wahidiyah yang murni, pertahankan ya ibu, tidak lama kok bu, pak, ngamal wahidiyah sing sungguh-sungguh pertahano, mungkin tidak lama kita mati, tidak lama kita akan kembali, nanti kalau kembali, ya bahagialah kita, ya sudahlah walaupun sakit hati kita menghadapi perjalanan hidup ini. Biar sakit, hunjamkan ke hati kita. Memang hati kita sakit. Hati-hati. Mari Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Hadirin ingat ya, Ibu Pertiwi sedang sakit, sedang duka, sedang lara. Ibu Pertiwi hanya pandai menangis, hanya bisa merintih. Lah kita di dalamnya, hanya itu yang normal hadirin. Mari hadirin dengan sungguh-sungguh. Menangis itu sangat berharga. Dosa kita banyak hadirin. Belum kita dosa pada ibu kita yang sudah meninggal dunia ini. Belum dosa dengan istri kita yang kita sakiti. Dosa kepada suami yang selalu kita sakiti. Dosa dengan anak-anak kita yang kita terlantarkan sampai sekarang gak ngerti ilmu kesadaran. Kita cekoi dengan uang, dengan dunia, tapi tidak kita kenalkan dengan Allah. Siap-siap lah, besok dituntun anak jenengan, tapi tidak ke surga, dituntun ke neraka ya ibu. Kalau saya dituntun anak-anak saya ke neraka, jenengan tahu, sampean tolong saya ya ibu, bapak. Kalau saya besok dituntun oleh anak-anak saya, masuk ke dalam neraka karena anak-anak saya terlantarkan, tolong sampaikan salam saya pada Rasulullah. Itu ada pengamal wahid, dia dituntun ke neraka ya Rasul gitu. Sampaikan pada mu'alif, dan itu mu'alif. Itu ada pengamal wahid, dia dituntun anaknya ke neraka. Sudahlah andaikan kita dibiarkan neraka, sampaikan, tengok saja supaya puas hatinya gitu ya hadirin. Mari hadirin, kita merasa dituntun ke neraka bareng-bareng hadirnya gitu. Bahkan dituntun oleh umat masyarakat karena dituntun dijungkrak-jungkrak nonang rokok gara-gara kamu aku masuk neraka. Kamu tahu ilmu wakil dia dongak no yora nyari yora jadi aku nyemplung rokok wakil pengamal satu dijungkrak-jungkrak no masyarakat gara-gara kamu dijungkrak-jungkrak no masuk neraka lebih dulu gitu. Gambarkan itu kita masing-masing ya. Itu saya, Ustadz, maksudnya Itu saya ya Rasulullah. Monggo Allahumma ya waqitu ya ahad ya wajitu ya jawab. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma kama anta ahlu. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nasaluka Allahumma bihaqihi anturikona filujati bahri wahda hatta lanaro walana sema'a walana jida walana khisa walana dakharuka walana skuna illa biha wa tarzukona tamama maghfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khatabi ilmuka wa kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Syafi'ah Khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hati alana wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dalam dua batu wa rubini wa laizali ya sayyidi siwaka fa'in taruta kuntu syaksun alika. Ya Syafi'ah Khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hati alana wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dalam walaisali ya sayyidi fa'in daruka kundu syaksun alika. Ya Syafi'ah Khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hati alana wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dalam tu abadha wa rubini walaisali ya sayyidi siwaka fa'in daruka kundu syaksun alika. Hadirin hadirin, saat umat mengalami permasalahan sing berat, satu-satunya yang peduli hanya Rasulullah hadirin hadirat. Maka kelunjengan ketika dibimbing oleh mu'alif nidak mojo ya sayyid ya Rasulullah, perasaan jenengan, hati jenengan, pikiran jenengan, ini gambarkan, rasakan kalau Rasulullah di hadapan kelunjengan. Sehingga untaian kalimat nida ya sayyidi ya Rasulullah yang keluar itu tembus ke dadanya Rasulullah hadirin. Konsekuensinya lek ya sayyidi ya Rasulullah niku tembus ke dadane Kanjeng Nabi, pasti kula panjenengan akan deprok rumangsa penuh dosa. Katakan kepada Rasulullah, ya Rasul, kalau saya masuk surga ini sangat berat karena anak-anak saya nanti nuntun kula nang neraka. Bapak ingin nuntun kula nang neraka, bahkan ibuku yang kucintai akan menuntut saya karena saya tidak mampu untuk menyampaikan wahidiyah kepadanya. Maka ketika saya harus ke neraka ya Rasul, walaupun jenengan tidak nolong, tapi ya Rasul tengok saja saya. Saya pernah membaca selawat di dunia ini ya Rasulullah. Tadi ketika jenengan maca ya sayyid ya Rasul nyuwun panjenengan reken kula ya Rasul, karena kula pernah menangis di dunia ini, pernah mencintai jenengan. Pasti Rasulullah mboten teko hadirin hadirat. Alangkah ketika membaca ya Sayyidi ya Rasulullah, hati kita menangis, hati kita merintih, pasti didekap oleh Rasulullah, kamu umatku, aku ora teko ninggalno kuwi. Pasti itu hadirin. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya ayuhal ghawthu salamu alaika rubbini bi'idhnillah. Wandurillah ya Sayyidi binatro musilati lil hadratil. Ya ayuhal ghawthu salamu alaika rubbini bi'idhnillah. Wandurillah ya Sayyidi binatro musilati lil hadratil aliyah. Ya ayyuhallahu salamuh alaika rabbini biiznillah. Wandurillah ya Sayyidi binadu musilati lil hadratil aliyah. Ya syafi al khalqi habiballahi salatuhu alaika masalami dolat wa dolat hilati ribadah. Khud biati ya Sayyidi wal ummati ya syafi al-fakir abibawa salatuhu alaika masal tolat wa tolat. Khud biati ya Sayyidi wal ummati ya syafi al-fakir abibawa salatuhu alaika masal tolat wa tolat ilati badan. Kutiati ya Sayyidi walumani ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Sayyidi. Hadirin, anda kan terpaksa ge. Air mata kula jenengan tumpah. Kita maca ya Sayyidi ya Rasulullah. Anda kan mboten direken Kanjeng Nabi kados pundi kanjeng Nabi. Sudahlah, kalau saya tidak peduli direken Kanjeng Nabi utawa mboten, tetap ya Sayyidi ya Rasulullah. Karena cinta tidak pantang untuk diterima atau ditolak. Walaupun ada di neraka, cinta harus berkembang. Walaupun menderita, cinta harus tetap kita adakan. Sudahlah, cinta sejati tidak menuntut kepada sang kekasih. Cinta sejati walaupun dibunuh oleh sang kekasih, dia rela karena cinta sejati. Cinta kita kepada Rasulullah hadirin. Walaupun Rasulullah minta kamu mencintaiku, mengamal, iya, tapi kamu harus masuk neraka. Kita harus berani karena mencintai seseorang dan doa kepada. Tapi itu tidak mungkin hadir. Tidak mungkin hadir. Ya monggo lah. Dengan sungguh-sungguh kita latih hati kita. Mari kita tidak lagi memanggil Rasulullah. Katakan, ya Rasul, cintanya saya tahu diri. Kalau saya seorang yang bagus, seorang yang cantik, seorang yang ganteng, mencintai orang yang mulia, itu saya yakin diterima. Tapi andaikan panjenengan itu orang yang mulia, ada seorang yang busuk, ada seorang yang compang-camping, ada seorang yang jelek, terus matur di hadapan panjenengan, ibu, bapak, saya mencintai jenengan. Ya posisi kita terhadap Rasulullah dibayangno kaya ngoten nggih. Rasulullah kekasih Allah yang nomor satu, yang sangat mulia, yang datang di majelis ini Nun sewu, jelek-jelek, compang-camping, baunya busuk, matur di Rasulullah di hadapan. Ya Rasul, aku mencintai paduka. Kalau ditolak, jangan marah ya, memang jelek. Kalau diusir oleh Rasulullah, apa-apa, panjani kotor. Yang diterima Rasulullah, orang-orang yang suci. Nantikan kita bersama-sama sholat terus Rasulullah. Kamu jelek begini nyintai aku, baumu busuk kok nyintai aku, gimana? Ya sudah biarlah. Yang penting kita coba matur di hadapan Rasulullah. Bila perlu, ada mungkin kita. Ada yang tidak bisa berjalan, hanya merangkang-merangkang, ya matur saja. Kalau jenengan posisinya sebagai Kanjeng Nabi, terus ada pengemis busuk jelek mengatakan cinta, jenengan terima apa tidak? Apa jenengan tinggal masuk? Itu Rasul gimana nih? Saya khawatir. Ya Rasul, saya tidak peduli. Saya yakin kau mencintai umatmu walaupun sekotor ini. Ya Sayyidi. Ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin sahbil umamin wal ali wajalil anama muslim bil wahid ya Rabbana yasir tawadid qorib ali bainana ya Rabbana Allah ala Muhammadin sahbil wal ali wajalil anama muslim bil wahid ya tidalam bilalam ya Rabbana ya sirif tawadid qorib ali bainana ya ya Rabbana Allahumma sholli salam ala Muhammadin sallam wal ali wa jalil anama muslim bil wahidiyatil rabb ya Rabbana ya sirif qorib ali bainana al-fatiha. Hadirin dan hadirat, demikian yang saya sampaikan. Ingat, bertahan ya Bapak, bertahan Ibu, urip ini, hidup ini keras. Walaupun kanan kiri kita tertawa bersukaria, dilatih menangis Pak. Walaupun hanya sesaat menangislah, karena dunia ini sedang sakit, dunia ini sedang sekarat, hanya bisa menangis. Menangislah, jangan banyak tertawa. Selamat bertemu dengan Rasulullah ketika kita dijemput oleh Israel. Semoga kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hati kita dibersihkan, jiwa kita diresiki, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjuang ikut mu'alif radhiyallahu anhu sampai kapanpun. Semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Pak Haji semuanya, kita semuanya, keluarga kita semoga diperkenankan untuk berjuang min yaumin hada ila yaumil qiyamah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam. Asyafa wa tarbiyah wa min wasada zaman anadul wal barokah wal karamah. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.